Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Kita bertemu di Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian dari program Ramadan Rahmat Semesta Alam di Metro TV. Bersama saya Hilbram Dunar dan tentunya Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya saya ingin juga menyapa untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Ibu-ibu dari Majelis Talim Nurul Hidayah dan Majelis Talim Inti Iman. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan berbicara mengenai Tafsir Al-Misbah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai surat Hud. Ini adalah surat yang menceritakan tentang Nabi Hud yang memerintahkan kaum 'Ad ya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita mulai, Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang Nabi Hud. Nabi Nuh. Ayat kita ini berbicara tentang Nabi Hud. Hud itu generasi sesudah Nuh. Hidup sekitar 2400 atau 2300 sebelum Masehi. Allah mengutus dia ke daerah Arabia Selatan, Hadramaut di Yaman. Kuburannya masih diziarahi sampai sekarang. Jadi ada wujudnya. Nabi ini diutus kepada satu kaum namanya kaum 'Ad yang dikenal sangat kuat. Beliau mengajak kaumnya dengan berkata, ayat ini menyatakan wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada kaum 'Ad Allah mengutus saudara mereka Hud. Nah, kita ingin garis bawahi kata saudara. Saudara itu dalam bahasa Al-Quran pada mulanya berarti yang memiliki persamaan. Siapapun yang memiliki persamaan dengan yang lain itu adalah saudara Anda. Nabi pernah bersabda, jangan jadikan tulang sebagai alat untuk pembersih najis. Karena itu makanan saudara-saudara kamu jin. Jin itu saudara kita. Beliau punya persamaan dengan kita sebagai makhluk Allah. Burung-burung yang terbang itu saudara kita, karena kita punya persamaan. Wa min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada satu binatang yang melata di permukaan bumi ini atau burung yang terbang di udara dengan kedua sayapnya kecuali umat-umat yang sama dengan kamu juga. Jadi persaudaraan antara Nabi Hud dengan kaumnya itu adalah persaudaraan sesuku. Sementara pakar berkata kata saudara dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya asalnya seudara. Seudara. Seudara. Kita seudara. Ya. Siapapun yang hidup di sekeliling kita itu adalah saudara kita, seudara dengan kita. Baik. Nabi Hud mengajak kaumnya, "Oh, ubudullah, sembahlah Allah." Ibadah bisa ada ibadah murni, ada ibadah tidak murni. Ibadah murni itu yang ditentukan oleh Allah waktunya atau tempatnya atau bilangannya. Salat ibadah murni, ada waktunya, ada tempatnya. Nah, yang tidak ditentukan itu juga harus jadi ibadah kalau itu kita niatkan karena Allah. Jadi segala kegiatan kita berdandan bisa ibadah atau tidak? Bisa jadi kalau niat Allah suruh kita cantik, suruh kita gagah, ibadah. Nah, ubudu rabbakum, ubudullaha malakum im ilahin ghairu in antum illa taftarun. Kalian sebenarnya dengan menyembah berhala-berhala tidak lain yang kalian lakukan itu kecuali mengada-ngada. Mengada-ngadakan dia sebagai Tuhan padahal bukan Tuhan. Ya qaum la as'alukum alaihi ajran illa in ajra illa ala alladhi fatarani. Wahai kaumku, saya dalam berdakwah ini mengajak kalian kepada kebaikan ini tidak minta upah dari kalian. Karena upahku sudah dijamin oleh Allah yang menciptakan aku. Fatarani sama dengan fitrah, asal kejadian. Idul Fitri artinya kita kembali ke asal kejadian kita. asal kejadian kita itu Allah menganugerahi kita banyak potensi. Banyak potensi yang dikandung. Kita diberi akal, kita diberi tuntunan, kita diberi nafsu, kita banyak. Karena Allah menghendaki kita berfungsi dengan baik di bumi ini. Allah sudah siapkan makanan, tinggal cari. Oke, itu arti fatarani. Wa qul istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah. Mohonlah ampun kepada Allah. Apa artinya mohon ampun? Apa artinya istighfar? Ya Allah, tutupi apa yang kurang dari aku. Tutupi, hilangkan kesalahanku. Mohon. Yang melakukan upaya, yang melakukan penghilangan itu Allah. Baru tsumma tubu ilai. Apa bedanya? Tubu ilai artinya berusahalah kamu agar dosamu juga hilang. Jadi minta pada Allah itu satu, jangan cuma minta, kamu juga harus berusaha. Nah, bagaimana berusaha itu? Salah satunya lakukan kebaikan supaya dosamu hilang, menyesal supaya dosamu hilang. Ada barangnya orang kamu ambil, kembalikan. Oh iya. Jangan cuma, ya Allah, saya sudah korupsi, ampuni saya, uangnya Anda mesti mau pakai. Ya salah. Iya kan? Iya. Jadi istighfar, permohonan agar Allah menghapus, taubat adalah usaha dari manusia supaya dosanya terhapus. Gitu? Iya. Oke. Tsumma tubu ilaih yursilus samaa 'alaikum midrara. Allah akan mencurahkan dari langit hujan. Kenapa begitu? Karena mereka para petani. Walaupun dalam Al-Quran hujan itu juga dinamai rahmat. Allah akan mencurahkan kepadamu rahmat, rezeki, bisa rezeki material, bisa rezeki spiritual, karena memang ada kaitan antara ketenangan hati dengan bertobat, dengan bertambahnya rezeki. Saya kira itu. Ya, baik. Kita break dulu sebentar. Ini akan membahas mengenai apa yang dikatakan Pak Quraish tadi. Menarik. Yang pertama adalah mengenai saudara, ya Pak Quraish. Lalu tentang penghapusan dosa, yang ternyata bukan hanya dengan meminta kepada Allah, tapi juga kita berusaha di bumi ini agar dosa-dosa kita bisa terhapus. Karena jangan kemana-mana, karena kami akan break dulu sebentar. Tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Kalau diam aja tidak berusaha, Anda masih tanggung jawab. Nah, ini pelajaran yang kita ambil. Nabi Muhud, ayo ini. Waduh, sudah tidak bisa lagi. Ya, terima kasih Anda terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish Shihab. Kita membahas mengenai surat Hud. Tadi dimulai dari ayat ke-50. Berbicara juga mengenai bagaimana kebaikan yang kita lakukan ini bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Bisa dilanjutkan Pak Quraish. Baik. Jadi tadi kita katakan bahwa ayat kita ini dan banyak ayat yang lain mengaitkan antara permohonan ampun kepada Allah dengan datangnya rezeki. Secara logika kita tidak usah berbicara menitik beratkan pada agama, secara logika saja. Orang yang berdosa itu gelisah. Kalau dosanya hilang, dia tenang. Anda kalau bermusuhan dengan orang, pikiran Anda tertuju pada dia. Tidak bisa kerja. Lihat aja, dilihat fotonya udah jengkel. Tetapi kalau Anda berbaikan dengan dia, pikiran Anda tenang, bisa berhubungan harmonis dengan dia, rezeki bertambah atau tidak? Nah, itu secara logika. Kita tidak usah dulu bicara berkat atau tidak berkat. Oke. Jadi bertobatlah. Kaumnya berkata, wahai Hud, kamu tidak bawa bukti bahwa memang kamu ini utusan Tuhan. Atau bukti yang kamu berikan pada kami, kami tidak percaya. Kami tidak akan meninggalkan berhala-berhala yang kami sembah hanya karena ucapanmu itu, karena kami tidak percaya padamu. Baru dia katakan, menurut hemat kami, innaqul, kamu ini telah ditimpa secara mantap oleh Tuhan-Tuhan kami dengan penyakit gila. Kamu telah ditimpa sesuatu yang buruk dari Tuhan kami, karena kamu larang kami ini. Itu baru dari sebahagian Tuhan kami. Kamu, kalau lanjut terus, semua Tuhan kami akan menjatuhkan siksa pada kamu. Maka apa kata Nabi Nuh? Qala inni ushidullaha washhadu inni bari'um mimma tusyrikun. Sudah lama bertengkar, tidak bisa bertemu. Wah, ini diskusi sudah tidak bisa lanjut nih. Maka apa kata Nabi Nuh? Saya mempersaksikan Allah, dan saya juga minta kamu bersaksi, menyaksikan bahwa saya berlepas diri dari apa yang engkau, yang kamu persekutukan. Kita mau lihat, kita itu punya tanggung jawab. Kalau kita sudah menyampaikan pada orang, dan sudah sedemikian sering kita menyampaikan, tidak mempan-mempan, kita kembalikan pada Allah. Ya Allah, saya sudah sampaikan dia, saksikan bahwa saya tidak setuju, tapi dia tidak mau beranjak dari kesalahannya. Nah, dengan demikian Anda terbebas dari tanggung jawab. Kalau diam aja tidak berusaha, Anda masih tanggung jawab. Nah, ini pelajaran yang kita ambil. Nabi Hud, ayo ini, waduh sudah tidak bisa lagi ini. Nah, kalian akan terus, silahkan terus, tapi saya mau mempersaksikan Allah. Ya Allah, saya sudah sampaikan, jangan tuntut nanti saya bahwa saya belum sampaikan. Dan kaumnya, kamu saksi loh, saya sudah sampaikan. Nabi Muhammad juga begitu. Baik, kita lanjutkan. Baru dia katakan, saya berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan selain Allah. Maka, coba lihat beraninya orang ini. Kiduni jami'an summa la tunziru. Lakukan upaya apapun secara bersama-sama untuk mencederai aku. Nabi Hud bilang. Nabi Hud. Fakiduni. Lakukan kegiatan yang tersembunyi. Lakukan bersama-sama siapapun. Summa la tunzirun. Jangan tangguhkan lagi. Sekarang juga lakukan. Ini Nabi begitu. Percaya diri. Ditantang. Nabi Muhammad juga seperti itu. Kita ada baca di surat Iqra. Waliyadu nadia sanadu zabanya. Kita akan lanjutkan nanti. Ya, baik. Kita break dulu sebentar. Pastikan Anda tidak kemana-mana, karena ini menarik tentang keberanian dari Nabi Hud ketika berhadapan dengan kaum Ad. Tetap saksikan Metro TV tentunya di Tafsir Al-Misbah. Akal malu saya. Dipersembahkan oleh Bank BRI. Kembali di Tafsir Al-Misbah, tadi Pak Quraish menceritakan bagaimana keberanian Nabi Hud ketika menentang kaum Ad. Dia berkata bahwa ramai-ramai melakukan sesuatu yang jelek kepadanya, maka Nabi Hud pun siap. Lalu bagaimana Pak Quraish? Ya, saya katakan itu Nabi penganjur kebaikan, yakin benar akan kebenaran ajarannya yang diterimanya. Nabi Muhammad juga begitu. Pada awal masa itu di surat Iqra kita baca ada pernyataan Allah menyatakan la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau Abu Jahal itu tidak berhenti mengganggu kamu, kami akan tarik ubun-ubunnya. Abu Jahal dengar itu, terus dia berkata, Muhammad mengancam saya. Dia tidak tahu bahwa saya punya pendukung-pendukung, saya punya geng yang kuat. Maka turun ayat perintah kepada Nabi untuk main. Falyad'u nadia, sanad'u zabanya. Ayo, panggil kau punya geng. Kami juga akan panggil zabanya. Jadi, waktu itu Nabi Muhammad pendukungnya masih dihitung dengan jari. Tapi ada keberanian terhadap hak. Nah, itu nabi-nabi seperti itu. Kita lanjutkan. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi. Saya setelah berusaha begini, saya sudah tidak mampu lagi lebih dari itu, saya bertawakal kepada Allah, Rabbi, Tuhan yang pelihara saya. Rabb itu artinya pemelihara. Jadi dia tawakal sesudah usaha. Bukan tawakal sebelum usaha. Usaha dulu baru. Usaha dulu. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada satu binatang yang melata kecuali itu. Nasiyat itu artinya tempat tumbuhnya rambut atau depan ini. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kita berkata telah dibekuk batang lehernya, apa artinya itu? Sudah dikuasai. Hah? Orang kalau dipegang dahinya itu dihina, ya kan? Nah, ini Tuhanku, tidak ada satu binatang melata pun yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dipegang, dia punya ubun-ubun. Tapi jangan duga bahwa dia berlaku sewenang-wenang. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku itu berada di jalan lebar yang lurus. Jadi artinya adil. Kalau dia jatuhkan siksa, bukan salahnya Tuhan. Kenapa? Karena dia maha adil, dia maha baik. Siksa itu adalah buah pekerjaan. Oke, itu kata wa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi. Kalau kalian wahai kaumku berpaling, tidak mau menerima ini, yang penting saya telah menyampaikan kepadamu pesan-pesan Tuhan, risalah Tuhan, ajaran Tuhan yang ditugaskan kepadaku untuk menyampaikannya kepadamu. Tapi ingat, wa yastakhlif rabbi qauman ghairakum. Nanti bila tiba taatnya, kalian akan dihancurkan dan akan timbul satu kaum yang baru menggantikan kamu. Satu rejim yang bejat itu diberi kesempatan, kalau sudah melampaui batas runtuh, jatuh, diganti oleh yang lain. Ini ayat kita itu berkata begitu. Yastakhlif Rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'an inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Kalian tidak dapat memberi madarat sedikit pun kepada Tuhan. Tuhanku maha memelihara segala sesuatu. Dia pelihara segala sesuatu. Bukan hanya dia pelihara langit sehingga tidak runtuh. Terkadang atau banyak dia memelihara dua hal yang bertolak belakang. Dua-duanya dia pelihara. Saya beri contoh, atau Imam Ghazali beri contoh. Tuhan pelihara air atau tidak? Pelihara. Pelihara api atau tidak? Pelihara. Dua bertentangan, dua-duanya dipelihara. Kita juga manusia dipelihara Tuhan. Walakad ja'a amruna, walamma ja'a amruna najjayna Hud walladzina amanu ma'hu birahmatin minna wa najjaynahum min 'adzabin ghaliz. Setelah datangnya ketetapan kami untuk menghancurkan kaum 'Ad, kami menyelamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia berdasarkan anugerah rahmat dari kami, dan kami selamatkan dia dari siksa yang pedih. Ada hal ulama-ulama berkata begini, ayat ini menyebut dua kali menyelamatkan. Dia menyebut sekali siksa. Apa makna itu? Rahmat Tuhan jauh lebih banyak dari siksanya. Tuhan itu prinsipnya rahmat. Kalau ada siksa, itu sebabnya manusia, bukan Tuhan. Ya kan? Tilka adun jahadu bi ayati rabbihim. Itulah kisah Ad yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka. Wa asaw rusulahu, dan mendurhakai rasul-rasulnya. Dia mendurhakai satu rasul atau rasul, banyak rasul. Rasulnya siapa toh? Hud. Ya, satu rasul atau banyak rasul? Gimana? Masih mengantuk? Satu rasul. Tapi ayat ini berkata rasul-rasulnya. Kenapa begitu? Karena mengingkari satu rasul sama dengan mengingkari semuanya. mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kita tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Baik, saya kira. Baik, Pak Quraish, kita juga punya pertanyaan yang sudah kami rekam sebelumnya. Ingin bertanya langsung kepada Pak Quraish. Kita lihat sama-sama seperti apa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Jaani. Profesi saya sebagai guru SDN Duri Kepa 09 Petang Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pak, saya ingin bertanya, yaitu kepada Pak Quraish Shihab. Gini Pak, saya punya satu permasalahan. Masalahan itu tentang diri saya sendiri. Nah, kalau saya mau bertanya kepada yang lain, tentunya saya malu karena menyangkut kesalahan saya. Di masa lalu, Pak, saya punya satu kesalahan. Dan kesalahan itu memang sudah jelas-jelas salah. Kata siapapun salah. Tapi saya malu untuk mengakui kesalahan itu, Pak. Nah, maksud saya begini, saya ingin menanyakan kepada Bapak, bagaimana, Pak, tentang bahwa kalau saya mengakui kesalahan saya itu, tapi saya tidak menjatuhkan harga diri saya sendiri. Kiranya begitu aja. Permohon penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Pak Quraish. Mengakui kesalahan tapi tidak menjatuhkan harga diri beliau. Sekarang begini, kita dulu harus tahu bahwa semua manusia berpotensi salah. Jadi jangan pernah menduga bahwa mengakui kesalahan menjatuhkan prestasi Anda. Itu satu. Semua ya. Saya salah. Kesalahan yang dapat Anda lakukan bisa lebih besar dari yang saya lakukan. Jadi akui secara gentleman. Itu dulu satu. Yang kedua, begini, kesalahan itu secara garis besar ada dua. Ada kesalahan antara manusia dengan Allah. Ada kesalahan antara manusia dengan sesama manusia. Kalau kesalahan antara manusia dengan Allah, tidak perlu ada orang tahu. Ngapain mau beritahu? Anda berhubungan langsung dengan Allah. Ya Allah, saya mohon maaf, saya melakukan ini. Saya tekad tidak akan itu. Tidak ada jatuh gengsi Anda. Nah, kalau kesalahan dengan sesama manusia, itu memang bisa jadi ada timbul, waduh saya takut, saya malu, saya ini. Nah, usahakanlah untuk menyampaikan secara baik. Bisa jadi melalui surat, hanya dia yang tahu. Kalaupun tidak bisa, sesalilah perbuatan Anda itu, lalu minta kepada Allah, ya Allah ambil alih itu. Ya kan? Atau saya beri contoh, kalau Anda misalnya gosip, ceritain keburukan orang, ya kan, ini yang paling banyak ya. Nah, kalau saya mau cerita pada dia, maaf ya, dulu saya katakan kamu begini, begini, begini, ya, dia bakal marah. Marah. Bagaimana caranya? Agama antara lain memberi jalan. Sampaikanlah dalam majlis yang lain bahwa dulu saya kira si A itu pelit, ternyata orangnya baik loh. Itu cara Anda tidak jatuh gengsi, yang bersangkutan juga bakal senang. Jadi banyak cara. Hanya itu tadi prinsipnya. Jangan pernah menduga bahwa mengakui kesalahan itu menjatuhkan gengsi. Bahkan justru meningkatkan gengsi Anda. Oh, ini orang luar biasa nih. Gentleman. Gentleman dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Quraish. Ternyata mengakui sebuah kesalahan justru membuat kita merasa lebih bangga dan lebih dipercaya lagi. Kita break lagi sebentar. Habis ini kami akan segera kembali dan saya akan beri kesempatan untuk ibu-ibu di sini yang ingin bertanya langsung kepada Pak Quraish Shihab ya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Kalau menyimak kisah-kisah umat terdahulu, mereka begitu mudah ingkar kepada Allah dan Rasul mereka. Mengapa demikian, Pak? Dipersembahkan oleh Bank BRI. Kembali di Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian program Ramadan di Metro TV, Rahmat Semesta Alam. Saya akan beri kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya kepada Pak Quraish langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indarti dari Majelis Inti Iman Pamulang. Yang mau saya tanyakan di sini adalah perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang tidak dimaafkan sama Allah. Bagaimana jika orang itu melakukan perbuatan syirik tetapi dia bertobat? Nah, apakah syiriknya itu tetap tidak dimaafkan? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dosa tanpa kecuali, apapun dosa itu, selama yang bersangkutan memohon ampun secara tulus dan memenuhi syarat-syarat pertobatan, pasti diampuni Allah, walaupun syirik. Ayat Al-Quran yang menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai' wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah tidak mengampuni siapa yang mempersekutukannya dengan sesuatu dan mengampuni selainnya, itu bagi yang mati membawa syirik. Kalau hidup lantas ini, itu umumnya sahabat-sahabat Nabi itu dulu musyrik. Ya kan? Iya. Yang di Sayyidina Ali itu sahabat Nabi tidak pernah musyrik. Itu sebabnya beliau kalau disebut namanya dinyatakan oleh banyak pakar karramallahu wajhahu. Allah mengagungkan wajahnya karena tidak pernah sujud kepada berhala. Lainnya semua musyrik. Jadi jangan salah faham. Yang tidak diampuni kalau dia meninggal membawa syirik, yang meninggal membawa dosa lain selain syirik, masih terbuka kemungkinan Allah ampuni dia. Terbuka kemungkinan. Tapi jangan mengandalkan itu. Ya kan? Terima kasih Pak Quraisy. Penanya berikutnya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Bekasi Jaya Indah, Bekasi. Kalau menyimak kisah-kisah umat terdahulu, mereka begitu mudah ingkar kepada Allah dan Rasul mereka. Mengapa demikian Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Tuti, terima kasih. Iya. Sekarang begini Bu, barangkali salah satu jawaban, bisa banyak jawaban. Perkembangan pemikiran manusia itu dari hari ke hari semakin sempurna. Manusia itu seperti anak kecil juga. Anak kecil itu untuk menggunakan akalnya belum bisa ya. Dia lihat hal-hal yang di sekitar dia yang bersifat material. Jadi mereka itu belum mampu menggunakan akal secara baik dan benar. Apa yang dilihat di sekelilingnya itu dia anggap sangat berkuasa. Jadi dia lihat, dia dengar ada guntur, oh ini Tuhan nih kasih sesaji. Dia dengar, jadi menjadi musyrik. Itu sebabnya dalam pandangan pakar-pakar agama, perkembangan pemikiran manusia itu dimulai dari kepercayaan yang bersifat politeisme, banyak Tuhan, meningkat-meningkat sampai dua Tuhan. Ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat, ada cahaya, ada api. Meningkat lagi satu Tuhan. Satu Tuhan, tetapi dengan fungsi itu seperti apa namanya, dengan fungsi yang berbeda-beda sehingga terkesan ada tiga. Sebenarnya satu. Itu Trimukti, Trinitas dan sebagainya. Meningkat lagi sampai kepada keyakinan bahwa dia Maha Esa, dalam pengertian keesaan yang tidak disentuh oleh sesuatu selainnya. Saya esa itu artinya, saya berikan contoh, ini jam saya ini satu atau dua? Satu. Tapi dia bisa jadi jam tangan kalau tidak ada kulitnya? Tidak bisa. Dia ini dia bisa jadi jam kalau tidak ada jarumnya, tapi dia satu. Kalau dalam Islam dia satu, tidak terdiri dari bagian-bagian. Itu karena itu dulu, itu juga sebabnya dulu itu nabi-nabi memberikan mukjizat yang sifatnya indrawi. Itu baru percaya. Sampai pada masa Nabi Isa alaihissalam, itu mukjizatnya hal-hal yang bersifat bisa dilihat. Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ini hal-hal gaib. Nabi Isa itu sangat mengetahui hal-hal gaib atas informasi Tuhan. Beliau berkata, saya bisa beritahu kamu apa makanan kamu yang ada di rumah kamu. Itu salah satu contoh. Ya, okay. Baik, terima kasih Pak Quraish. Pertanyaan berikutnya dari saya, Pak. Ini berbicara mengenai pengampunan dosa tadi. Katakanlah ada seorang pencuri, koruptor lah Pak ya, katakan seorang koruptor yang mencuri uang rakyat begitu banyak. Tapi uang rakyat ini tidak dipergunakan sendiri Pak Quraish. Dia juga membantu orang lain, memberikan kepada orang lain. Jadi Robin Hood lah. Jadi, iya. Tapi gak orang-orang miskin banget sih Pak yang dikasih sama dia ya. Nah, apakah koruptor ini juga termasuk memberikan atau melakukan kegiatan hal-hal yang baik sehingga dosanya bisa diampuni? Yang pertama, apa yang dilakukannya itu tidak baik. Iya ya kan? Sehingga saya tidak berkata bahwa dia melakukan hal yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Tuhan itu baik, dia tidak terima kecuali yang baik. Islam tidak menghalalkan cara demi tujuan. Tujuannya mau bantu orang, ya, tapi mencuri tidak. Dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ya kan, walaupun semua uang itu diserahkan sama orang, tidak dibenarkan. Walaupun uang itu dia gunakan pergi haji, ada kan sekarang yang berkata begitu, ya kita ambillah 1 miliar pergi haji cuma berapa, tobat di sana. Kalau mau tobat, kembalikan uang itu, baru tobat namanya. Ada yang berkata begini, mencuri baca bismillah. Ya kan, gak benar itu. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Quraish. Kita break dulu sebentar. Masih ada kesempatan juga untuk Anda mendengarkan banyak sekali hal yang baik dari Pak Quraish Shihab. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Untuk mengelola bumi, manusia paling sempurna dalam konteks ini, lebih sempurna dari malaikat. Dipersembahkan oleh Bank BRI. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah dan langsung saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rini dari Majelis Taklim Inti Imam Pamulang. Ustadz, manusia ini disebut sebagai makhluk yang paling sempurna. Apakah Allah memang sudah mempersiapkan sebuah desain besar bagi sosok manusia di alam semesta ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, hemat saya, atau saya tidak sependapat dengan orang-orang yang berkata bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna. Karena tidak ada di dalam Al-Quran menyatakan manusia makhluk paling sempurna. Faddalnahum ala kathirin. Kami mengutamakan dia, menempatkan dia dalam satu posisi yang lebih tinggi dari banyak makhluk. Jadi bukan yang paling sempurna. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya semua makhluk yang diciptakan Allah itu sempurna. Semua sempurna. Sempurna sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya. Kita paling sempurna untuk memakmurkan bumi ini. Bagus. Setan sempurna enggak? Paling sempurna untuk menggoda. Saya tidak bisa membandingkan kesempurnaan pisau dengan gelas. Iya. Iya. Kenapa gelas bibirnya halus? Karena tujuan dia diciptakan untuk jadi minum. Kenapa ini? Itu sempurna. Jadi jangan berkata manusia makhluk paling sempurna. Apalagi kita tidak tahu semua ciptaan Allah. Ya. Tapi untuk mengelola bumi, manusia paling sempurna dalam konteks ini, lebih sempurna dari malaikat. Ya kan? Malaikat tidak punya inisiatif, manusia punya inisiatif. Saya kira itu. Terima kasih Pak Quraish. Pertanyaan berikutnya dari saya. Tadi Pak Quraish mengatakan bahwa Allah menciptakan dua hal yang bertentangan, Pak Quraish, di bumi ini. Ada api, ada air, dan lain-lain. Apa kira-kira tujuan Allah menciptakan itu ya, Pak? Semua ada gunanya. Kalau Anda mau masak, perlu api. Betul. Kalau mau minum, perlu air. Jadi diciptakan itu. Itu sebabnya dikatakan oleh Al-Quran, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu diciptakan Allah berpasangan. Ada malam, ada siang, ada susah, ada senang, ada laki, ada perempuan. Iya. Supaya kamu ingat bahwa penciptamu tunggal, tidak ada pasangannya. Iya kan? Oke. Okay. Terima kasih Pak Quraish. Bisa kita masuk pada kesimpulan, okay, surat Hud. Oke. Kita baca dari Al-Lubab. Ini kesimpulan sudah lama adanya, sudah terbit bukunya. Nah. Yang pertama, semua nabi dan rasul kita baca dari Nuh, Hud, nanti yang akan datang lagi, mengajak pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada yang tidak mengajak kepada ibadah kepadanya. Yang kedua, memohon pengampunan Allah serta bertaubat dengan meninggalkan pelanggaran, mengantar kepada melimpahnya aneka karunia Allah lahir dan batin. Mau sejahtera, mau tenang, mau aman, mau hubungan harmonis, hilangkan dendam kusumat. Berbaiklah dengan semua orang dan dengan Allah. Ketiga, untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, seseorang harus tampil sesuai kemampuannya melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan berkata biar aja. Tidak, Anda bertanggung jawab. Tegur dia. Paling tidak, jangan bertepuk tangan atau tertawa melihat dia melakukan kemungkaran. Hati Anda harus ikut tidak setuju. Itu Anda lepas dari tanggung jawab. Berserah diri kepada Allah setelah usaha maksimal merupakan keharusan, karena segala sesuatu dibawa kendali Allah Yang Maha Adil. Berserah diri setelah usaha maksimal, sudah serahkan pada Allah. Saya sudah usaha. Apapun putusan Allah itu pasti yang terbaik. Dan kelima, Allah menempuh jalan lurus dalam menetapkan hukum dan ketentuan-ketentuannya. Karena itu, tidak mungkin dia memperlakukan makhluknya secara sewenang-wenang. Tidak juga memberi bimbingan kecuali yang paling tepat, mudah, dan tidak berliku-liku. Shirath mustaqim kan lurus ya? Tidak berliku-liku. Ajaran Tuhan begitu. Yang terakhir, mengingkari seorang nabi atau rasul sama dengan mengingkari semua nabi dan rasul. Jangan berkata itu Nabi Musa salah. Tidak. Walaupun ajarannya dalam rinciannya ada yang berbeda, tetapi beliau benar dalam ajarannya itu untuk umatnya ketika itu. Ya kan? Itu. Karena itu, kita tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Semua kita percaya sebagai nabi, walaupun kita tidak harus melaksanakan apa yang mereka laksanakan untuk umatnya. Saya kira itu kesimpulan kita. Terima kasih Pak Quraish, dan juga terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir bersama-sama di program ini, dan juga untuk Anda yang sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Mudah-mudahan pembahasan mengenai surat Hud tadi bisa menjadikan kita lebih dekat lagi pada banyak sekali kebaikan, dan teladan dari Nabi Hud bisa kita ikuti seterusnya. Saya Hilbram Dunar, insya Allah kita bertemu lagi pada program ini berikutnya, tentunya di Tafsir Al-Misbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.